Qala rahimahullah, wa ulima min hadha, dan diketahui dari ini, dari penjelasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, anna sahib al-fardi muqaddamun alal asibi fil buda'ah. Diketahui dari apa yang telah dijelaskan bahwa sahib al-fard, orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu dengan kadar tertentu, muqaddamun, didahulukan atas al-asib. Apa asib kemarin? Man yarithu bighairi taqdir, orang yang mendapatkan warisan dengan tanpa ukuran, tanpa kadar ukuran tertentu. Fil buda'ah, dalam permulaan pembagian waris. Jadi kalau harta yang ditinggalkan untuk mengurusi pemakaman jenazah dan yang berkaitan dengannya sudah selesai, kalau ada dikembalikan dulu, kalau ada utang si mayit, adalah sahibul fard, orang yang mendapatkan bagian dengan kadar tertentu, sebagaimana kemarin, mungkin setengah atau seperempat atau sepertiga atau seperenam atau dua per tiga, ini didahulukan sebelum diberikan kepada asib, orang yang mengambil warisan tanpa ukuran. Wa annahu in istaghraqatil furudu at-tarikata saqatal asibu fi jami'i masailil fara'id. Sesungguhnya jika al-furud, kadar bagian yang diwajibkan, yang ditentukan ukurannya tersebut, itu sudah istaghraqat, sudah menghabiskan gitu, at-tarikah, peninggalan atau warisan. Jadi dibagi-bagi kepada orang yang berhak mendapatkan bagian dengan kadar tertentu tersebut, harta sudah habis. Saqatal asibu fi jami'i masailil faraid, maka gugurlah asib, orang yang mendapatkan warisan tanpa apa? Ukuran, pada seluruh masalah faraid, pembagian. Nah, jadi kalau umpamanya harta dibagi untuk suami umpamanya setengah, atau untuk ibu karena tidak ada saudara, tidak ada anak, sepertiga, untuk yang lain harta habis, sudah tidak tersisa, maka asib tidak mendapat bagian, tidak mendapatkan apa? Bagian. Nah, hatta fil khimariyah wahiyya, hingga walaupun dalam masalah yang disebut masalah khimariyah. Apa masalah khimariyah? Wahiyya, yaitu ma idza khallafat zaujan wa umman wa ikhwatan li wa ikhwatan asyqa. Yaitu masalah khimariyah itu apa? Seorang meninggalkan suami. Berarti seorang perempuan meninggalkan suami, meninggalkan ibu kandung dari perempuan tadi, wa ikhwatan li'um saudara seibu. Saudara apa? Seibu meninggalkan akhwah asyiqah, saudara seibu sebapak. Maka lizauji nisf, suami mendapatkan bagian setengah, setengah dari harta. Wali asudus, ibu mendapatkan bagian seperenam. Wali akhwatili asulus, dan saudara seibu mendapatkan bagian sepertiga. Ya, satu dibagi setengah, kemudian seperenam, kemudian sepertiga. Jadi, cara baginya gimana ini, Dar? Dijadikan enam bagian ya. Jadikan berapa? Enam bagian. Jadikan enam bagian. Berarti ibu mendapatkan berapa? Satu bagian. Suami setengahnya berapa? Enam. Berarti tiga. Saudara seibu mendapatkan sulus sepertiga. Berarti berapa? Dua. Suami mendapatkan bagian tiga. Kemudian ibu mendapatkan satu bagian. Dan siapa? Saudara seibu mendapatkan apa? Sepertiga. Menjadi enam bagian, sepertiga yaitu dua bagian. Dijadikan enam. Bisa difahami ya? Nah, nanti pembahasan khusus pada tafarot. Ini pengenalan, sekali lagi ini pengenalan. Contohnya ini masalah khimariyah. Semua harta dibagi habis. Di sini ada asib, yaitu apa? Saudara sekandung, sebapak dan satu ibu. Dia menjadi asib sebagaimana kemarin. Dia tidak mendapatkan bagian. Kenapa? Harta sudah habis dibagi kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian kadar tertentu tadi. Suami setengah, ibu seperenam, saudara berapa? Asulus sepertiga. Ini sudah apa? Sudah habis. Qala fa haula'i ahlu furudin alhaqna bihim furudahum wa saqatal asyqa. Maka mereka adalah ahlul furud. Siapa? Suami ini berhak mendapatkan bagian berapa? Setengah. Dinamakan ahlu fardin, orang yang berhak mendapatkan bagian dengan kadar tertentu. Demikian juga ibu, bagiannya seperenam. Saudara seibu, bagiannya berapa? Sepertiga. Al-haqna bihim furudhun. Kita berikan, kita gabungkan dengan mereka, kita berikan kepada mereka furud mereka, bagian-bagian mereka. Diberikan kepada suami setengah harta, diberikan kepada ibu seperenam harta, dan diberikan kepada saudara seibu sepertiga harta. Wasaqatal asyqa, dan saudara kandung gugur tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Harta sudah habis. Harta sudah apa? Habis. Li'annahum asobat, dikarenakan saudara sekandung, sebapak seibu, ini namanya asobat. Yang berhak mendapatkan warisan tanpa apa? Ukuran tertentu. Hadza huwa sahih, inilah yang benar. Li adillatin katsiratin, karena berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Hadza awdahuha, ini yang paling jelasnya, yang paling gamblangnya. Nah, bisa dipahami sedikit pengenalan tentang ilmu waris ya. Nanti insya Allah kita akan melewati tentang al-mawaris pada kitabnya. Kalau dalam kitab fikih, di Umdatul Fikih ada. Di dalam kitab fikih ya umum, di Mulakhas ada, di fikih Muyasar ada, dan kitab-kitab fikih yang lain ada. Dan secara khusus ada satu kitab yang ditulis untuk bab warisan seperti ini, ringkasan yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Tashilul Faraid. Ini yang paling tipis. Ini yang paling tipis, ya. Di sana ada Al-Faiq, ya. Kemudian ada lagi yang ditulis Muhammad Abdul Wahab, Syaikh Abdul Wahab. Ini kita sempat ikut belajar. Dan masih ada beberapa yang lain. Itu khusus pembahasan tentang ilmu waris. Qala rahimahullah. Jadi sekali lagi ini pengenalan. Ini apa? Pengenalan yang kemarin kita ketahui di apa? Awak ikut talab bahwa belajar itu dengan apa? Bertahap sebagaimana contoh yang disebutkan oleh beliau. Di antaranya berkaitan dengan ilmu waris. Qala ustadallu biqouli sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dijadikan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidu bi ahliha anal furudha idza kathurat wa tazahamat wa lam yahjub ba'dhum ba'dhan fa innahu ya'ulu lahum wa tanqusu furuduhum bihasabi ma'alat bihi. Dengan kalimat alhiqul faraidu bi ahliha, bisa diambil pendalilan sesungguhnya al-furud, bagian-bagian yang sudah ditentukan, idza kathurat, apabila banyak yang berhak mendapatkan bagian tertentu itu banyak, wa tazahamat, saling berdesakan, mungkin sama-sama kuat dari manzilah atau dari kedekatan atau dari kekuatan, walam yahjub ba'duhum ba'dhan, dan sebagian tidak menghalangi sebagian yang lain, sebagian tidak menghalangi sebagian yang lain. Apa yang menghalangi? Yang disebut dengan hajib. Siapa? Mungkin seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan saudara kandung, dan meninggalkan paman. Seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan saudara kandung, dan meninggalkan paman. Siapa yang mendapat bagian? Yang mendapat bagian hanya anak laki-laki. Saudara kandung dan paman tidak mendapatkan. Kenapa? Saudara kandung dibatasi oleh anak laki-laki sehingga tidak mendapatkan, namanya hajib. Itu contohnya. Kalau sebagian tidak menghalangi sebagian yang lain, fa innahu ya'ulu lahu, maka sungguhnya bagian itu kembali kepada mereka. Wa tanqusu furuduhum bihasabi ma'alat bihi, dan berkuranglah furud, bagian-bagian mereka, sesuai dengan apa yang aul, kembali kepada mereka. Kadduyun idza ajlat ala mawjudatil gharim allati la takfi lidainihim fa innahum yu'tauna biqadri duyunihim wa hadza minal adli. Seperti duyun hutang. Idza ajlat ala mawjudati al-gharim. Jika apa? Ajlat. Wallahu alam maknanya ini mengantarkan. Ya, ini seorang gharim, orang yang berhutang. Dia muksir. Mungkin dia bangkrut. Ya. Tidak bisa mengembalikan hutangnya. Sehingga orang yang memberi piutang, ada beberapa orang. Ada berapa orang. Umpamanya hutangnya 1M, 1 miliar. Ada 10 orang yang dipinjami. Ya, satu orang dipinjami 100 juta, satu orang dipinjami 10 juta, satu orang dipinjami 50 juta, satu orang dipinjami 200 juta. beda-beda apa jumlah hutang yang ditanggung dari tiap-tiap orang tadi. Sedangkan barang yang ada, umpamanya rumah ataupun tanah, mudahnya disita untuk melunasi hutang tadi. Tetapi tidak dijual, tidak sampai 1 M, ya, setengahnya umpamanya. Sehingga untuk melunasi hutang tidak bisa. Maka orang-orang yang memberikan piutang tadi, yu'tauna biqadri duyunihim, diberikan kepada mereka sesuai dengan hutang yang atau uang yang diberikan kepada orang yang berhutang tadi. Berapa? Dari hutang yang ada kira-kira berapa persen? Uang yang diberikan pinjamannya adalah 10%, yang satu 5%, yang satu 3%. Maka nanti bagian pengembalian hutang sama. Ada uang 500 juta. Si fulan yang beri hutang 10%, berarti dia mendapatkan 10% dari 500 juta. Yang berikan hutang 5% dari berapa? 1 miliar tadi, dia mendapatkan pengembalian 5% dari 500 juta. Sesuai dengan kadar yang diberikan. Demikian juga warisan. Kalau dinamakan aul, yang berhak mendapatkan warisan banyak, sedangkan hartanya sedikit, mudahnya begitu. Hartanya apa? Sedikit. Kalau diberikan semua ini bagiannya, ini bagiannya, ini bagiannya, hartanya kurang. Hartanya apa? Kurang. Maka apa? Di mudahnya diberikan persen. Oh, jatahnya sana berapa persen? Sana berapa persen? Kemudian diambil. Oh, 10%. Berarti 10% dari harta peninggalan. Sana 5%. Oh, berarti 5% dari harta peninggalan. Dan ini hadza minal adl. Ini termasuk apa? Keadilan. Ini termasuk keadilan. Fa kullu mustarikina fi istiqaqi syai'in la yumkinu an yukammala li kulli wahidin minhum wa laysa li wahidin minhum mazziyatu taqdimin fa innahum yunqasuna ala qadri istihqaqihim. Maka setiap orang yang berserikat dalam mendapatkan satu hak yang tidak mungkin hak tersebut diberikan secara sempurna. Setiap orang yang punya hak tadi tidak mungkin diberi dengan hak dia secara sempurna. Tidak apa? Tidak mungkin. Dan setiap orang ini tidak punya keistimewaan untuk didahulukan. Oh, fulan dulu, yang lain tidak diberi. Atau didahulukan alan dulu, yang lain apa diberi sedikit. Tidak ada keistimewaan seperti itu. Maka apa? Setiap orang bagiannya berkurang sesuai dengan kadar hak mereka. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau haknya 10% diambilkan dari 10% harta yang ada. Kalau haknya 20% diambilkan 20% harta yang ada. Atau kalau haknya adalah 1/4, maka diambilkan 1/4 harta yang ada. Dan seterusnya. Wadhalika fil hibat wal wasaya wal auqaf wa ghairiha. Dan yang demikian itu bisa terjadi pada hibat, pada pembagian. Pada apa? Hibah. Pemberian. Pada apa? Pemberian. Mungkin semacam tanah sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa sekarang yang banyak itu hibah, bukan warisan. Yang menerima hibah banyak, tapi yang dihibahkan sedikit. Dan orang yang banyak menerima, sama-sama harus menerima, ini sama-sama kuat. Tidak ada yang bisa diistimewakan. tidak ada yang bisa didahulukan, maka diambilkan sesuai dengan kadar hak yang harus diberikan. Demikian juga dalam wasiat, demikian juga dalam wakaf dan selainnya. Kama ana zaida lahum biqadri amlakihim wastihqaqihim, sebagaimana sungguhnya az-zaid tambahan kelebihan, harta sudah dibagi ternyata masih ada kelebihannya, maka apa diberikan kepada mereka biqadri amlakihim, seukuran kepemilikan mereka dan hak yang harus mereka terima. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Di sini dari yang kita baca kita ketahui adanya hajib, demikian juga adanya apa? Harta yang sedikit sementara yang menerima adalah banyak, yang disebut dengan aul. Wallahu alam bisawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.